mentari membakar kota ini, panasnya menyengat tubuhku. Aku berjalan menembus kebisingan, membawa sekeping luka yang masih. Semua karena salahku juga, sehingga kita berpisah. Memang sikapku selalu seadanya, tanpa adat berpura-pura. Mereka tak suka. Menapak